Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-130 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa amma syafa'atu tsalitsah. Adapun syafaat yang ketiga. Berarti kalau beliau sebelumnya mengatakan hatani syafa'atan khassatan lahu, maka syafaat yang ketiga ini tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada beliau dan juga kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar. Beliau memberikan syafaat untuk orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Nanti akan disebutkan oleh beliau bahwasanya orang yang berhak masuk ke dalam neraka ini ada dua jenis. Orang yang berhak masuk ke dalam neraka diberikan syafaat oleh beliau atau selain beliau supaya dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Berhak ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka, tapi diberikan syafaat, ya ada nabi atau yang lain diizinkan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat sehingga orang tadi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Dan yang kedua jenisnya adalah wa yashfa'u fi man daqalaha ay yakhruja minha, memberikan syafaat untuk orang yang sudah masuk ke dalam neraka supaya dia keluar dari neraka. Dan dua-duanya dinamakan dengan man istahaqqa an-nar, orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Nah, syafaat ini wa hadhihi syafa'atu lahu wa li sa'irin nabiyyin wasiddiqin wa ghairihi. Dan syafaat jenis ini adalah untuk beliau, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli nabiyyin da'watun mustajabah fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab dan masing-masing dari nabi telah mendahulukan atau menyegerakan doa tersebut. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dan aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat bagi umatku di hari kiamat. Fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'. Dan syafaatku tadi akan didapatkan insyaallah bagi orang-orang yang meninggal di kalangan umatku dan mereka tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla sedikit. Nah, termasuk di antaranya adalah orang yang di antara umat beliau yang mereka melakukan dosa-dosa besar. Maka hadhihi syafa'ah lahu. Ini adalah syafaat Allah SWT berikan di antaranya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa li sa'irin nabiyyin, dan Allah SWT akan berikan ini juga kepada seluruh nabi atau nabi-nabi yang lain. Allah SWT akan berikan kepada mereka dan izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Wasiddiqin, dan juga para siddiqin, itu orang-orang yang derajatnya sampai kepada derajat yang tinggi di dalam masalah kejujuran. Wa ghairihim, dan selain mereka yaitu orang-orang yang beriman yang lain, mereka akan memberikan syafaat. Di antara dalilnya disebutkan di dalam hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah berulang berkali-kali. Dan ini adalah lafadznya Imam Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan apa yang kita sebutkan adalah lafadznya Imam Muslim. Ketika orang-orang yang beriman selamat dari neraka, yaitu mereka bisa menyeberangi as-sirat, maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada di antara kalian yang lebih gigih dalam memohon kepada Allah hak saudara-saudara mereka yang jatuh ke dalam neraka daripada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Yaitu ketika mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa melewati as-sirat, mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudara mereka yang terjatuh ke dalam neraka. Di antara ucapan mereka, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, berhaji bersama kami. Artinya mereka adalah muslim bersama-sama kami dalam melakukan sholat, berpuasa, berhaji. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan berteman dengan orang-orang yang soleh dan melakukan ketaatan, ibadah bersama-sama mereka Dan ini menunjukkan juga bahwasanya ada di antara orang yang melakukan sholat, puasa, dan juga haji yang mereka melakukan dosa. Ini permintaan orang-orang yang beriman. Mereka bersama kami, ya Allah. Dalam sholat kami, dalam puasa kami, dalam haji kami. Maka Allah pun berkata kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal. Yaitu yang kalian kenal, yang kalian tahu mereka. Kalian bermuamalah dengan mereka secara langsung. Maka diharamkanlah wajah-wajah mereka atas neraka. Artinya mereka ingin mengeluarkan saudara-saudara mereka yang dahulu mereka kenal di dunia, tapi mereka terjatuh ke dalam neraka. Mereka mengambil orang-orang yang mereka kenal tadi dan dilindungi wajah mereka sehingga tidak terkena api neraka. Dan orang-orang yang beriman, yang mereka melakukan dosa besar dan masuk ke dalam neraka, masih dikenal wajah. Jadi orang-orang yang beriman, Allah SWT memuliakan mereka, meskipun mereka masuk ke dalam neraka karena dosanya, maka wajah-wajah mereka ini tidak akan terkena api, itu maksudnya. Akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dicari oleh saudara-saudaranya yang mereka kenal, maka mereka bisa tahu dari wajahnya. Karena wajahnya dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam neraka tersebut, banyak orang diantaranya yang api ini sampai pada pertengahan betis mereka. Dan ada yang sampai kepada lutut mereka. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak tersisa seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Artinya yang orang-orang yang kami kenal tadi setelah dicari-cari, sudah kami keluarkan. Itu dengan izin Allah Azza. Maka Allah SWT kembali berkata, kembalilah kalian ke sana, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada kebaikan seberat satu dinar, maka keluarkanlah. Orang yang di dalam hatinya ada keimanan, ada kebaikan, meskipun hanya seberat satu dinar, keluarkanlah dari sana. Maka mereka pun kembali mengeluarkan banyak orang lagi. Kalau tadi kan hanya yang dikenal. Sekarang yang enggak mereka kenal, dan dia adalah orang yang beriman, ya di dalam hatinya ada keimanan sebesar satu dinar. Sampai demikian orang-orang yang beriman, semangatnya mereka ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk saudara-saudara mereka. Kemudian mereka berkata kembali, wahai Rabb kami, kami tidak sisakan seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Yaitu syarat yang tadi engkau sebutkan, ya Allah, yang memiliki kebaikan satu dinar, sudah kami keluarkan semua. Allah kembali berkata kepada mereka, kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan memiliki kebaikan seberat setengah dinar di dalam hatinya, maka keluarkan. Maka mereka pun mengeluarkan banyak orang kembali. Kemudian mengatakan kembali, wahai Rabb, kami tidak sisakan seorang pun yang kau perintahkan untuk kami keluarkan. Kemudian Allah mengatakan, kembalilah kalian, barang siapa yang kalian dapatkan memiliki kebaikan seberat satu dzarrah, yaitu semut yang kecil, maka keluarkanlah dia. Berarti ini lebih kecil daripada satu dinar, daripada setengah dinar, keluarkan dia. Kemudian mereka mengatakan, datang kembali kepada Allah, wahai Rabb kami, kami tidak sisakan di dalam neraka seorang pun yang memiliki kebaikan. Allah mengatakan setelah itu, para malaikat telah memberikan syafaat. Syafaatil malaikat wa syafaatil nabiyyun. Para malaikat telah memberikan syafaat dan para nabi telah memberikan syafaat. Dan orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan syafaat bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para malaikat, para nabi, mereka juga memberikan syafaat. Yaitu di antaranya adalah untuk orang yang sudah masuk ke dalam neraka sehingga dia keluar dari neraka. Kemudian Allah mengatakan, dan tidak tersisa kecuali zat yang paling penyayang, yaitu Allah. Maka Allah SWT menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan kaum yang tidak pernah beramal sedikit pun, yang mereka telah menjadi arang. Disebutkan dalam hadis, kemudian dilempar ke dalam sungai yang berada di mulut-mulut surga, yang dinamakan dengan sungai kehidupan, yaitu Nahrul Hayah. Maka mereka pun keluar dari sungai tersebut seperti keluarnya atau tumbuhnya benih dari lumpur sisa banjir. Syahidnya di sini bahwasanya di sana ada syafaat yang Allah SWT berikan kepada para nabi, para malaikat. Berarti di sini bukan hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nara alla yadkhulaha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat bagi orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Dan yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruja minha. Memberikan syafaat untuk orang yang masuk ke dalam neraka supaya dia keluar dari neraka. Baik. Tentang memberikan syafaat bagi orang yang berhak masuk ke dalam neraka sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dalilnya itu hadis Abdullah bin Abbas, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah SWT akan memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Artinya yaitu menerima syafaat mereka. Karena 40 orang tadi tidak menyekutukan Allah sedikitpun dan mereka berdoa di dalam solat jenazah, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu dan seterusnya, maka Allah SWT akan menerima doa mereka ini. Yang seharusnya orang ini berhak untuk masuk neraka, akhirnya dia tidak jadi masuk neraka dengan sebab syafaat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Fa inna hadhihi syafa'atun qabla ay yadkhula an-nar fa yushaffi'uhumullahu fi dhalik." Maka ini adalah syafaat sebelum masuk ke dalam neraka, maka Allah SWT menerima syafaat mereka, menerima doa mereka. Ini dalil yang digunakan oleh sebagian ulama. Dalil ini adalah dalil tentang jenis syafaat ini, yaitu bagi orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka tapi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Baik. Kemudian wa yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruj minha, dan memberikan syafaat bagi orang yang sudah masuk ke dalam neraka supaya keluar dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalilnya yaitu syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Ya, syafaatku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.